Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas ma'asyar muslimin wal muslimat ikhwani fid din thumma akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari kitab al-arba'in an-nawawiyah karya al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sedang membaca hadis yang ke-11 dari kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Al-Imam An-Nawawi berkata, An Abi Muhammadin, dari Abu Muhammad, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, yang nama aslinya adalah Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang cucu Rasulullah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya. Wa raihanatihi, dan kesayangan beliau. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan bagimu, ila ma la yaribuk, kepada segala sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan, haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Perawi hadis ini adalah salah seorang cucu baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang kunyahnya adalah Abu Muhammad, ya. Abu Muhammad. Adapun nama aslinya adalah Al-Hasan. Ya. Seorang barakallahu fikum putra dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, yang mana Ali ibn Abi Thalib menikah dengan, ya, salah seorang putri Rasul yang bernama siapa? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian di sana ya ada beberapa cucu ya. Ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Ya. Dari hasil pernikahan Ali dengan Fatimah ya, menghasilkan beberapa cucu, di antaranya adalah ya, Al-Hasan perawi ya, hadis ini ya, dan kunyahnya adalah Abu Muhammad. Nah, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa Al-Hasan adalah sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibtun ya, adalah cucu, dan telah kita sampaikan bahwa di dalam bahasa Arab ya, cucu itu diistilahkan dengan dua istilah ya. Ada istilah sibtun dan ada istilah apa? Hafidun ya. Ada sibtun, ada hafidun ya. Walaupun di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti yang sama, sama-sama cucu, namun ya, secara makna sebenarnya ada perbedaan ya, antara sibtun dengan hafidun. Apa bedanya? Kalau hafidun itu adalah cucu dari anak apa? Laki-laki. Cucu dari anak laki-laki itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan ya, hafidun. Ya. Adapun cucu dari anak perempuan itu disebut dengan ya, sibtun. Dikatakan di sini sibti Rasulillah, cucunya Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam, dari anak perempuan. Karena yang anaknya Nabi adalah siapa? Ya, Fatimah ya. Nah, barakallahu fikum. Wa rihanatihi, dan rihanahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Al-Hasan adalah rihanahnya Rasul ya. Diterjemahkan rihanah itu adalah ya, cucu kesayangan ya. Orang yang sangat dicintai, dikasih oleh ya baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun makna sebenarnya rihanah itu adalah sebuah bunga yang memiliki bau yang harum. Nah, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni meridhoi Al-Hasan dan meridhoi Ali. Ya, meridhoi Al-Hasan dan meridhoi ayahnya itu Ali. Jadi kalau ada seorang sahabat yang sahabatnya itu kemudian ayahnya juga seorang ya sahabat, maka disebut apa? Didoakan dengan radhiyallahu ya anhuma. Ya, selain Al-Hasan di sana misalnya ada sahabat Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ya, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dikatakan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Abdullah dan meridhoi ayahnya itu Umar ibn Khattab ya. Sahabat yang lain misalnya barakallahu fikum adalah ya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, meridhoi Abdullahnya dan meridhoi Al-Abbas ya. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn Al-As ya, anaknya sahabat, bapaknya juga apa? Sahabat, dikatakan radhiyallahu taala anhuma. Qala, Al-Hasan mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah hadis. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, da' ma yaribuka, ay utruk, tinggalkan, ma yaribuka, segala sesuatu yang engkau masih ragu, ila ma la yaribuk, kepada segala sesuatu yang kamu tidak ragu. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan riwayat An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan sahih. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat singkat ya, yang terdiri hanya dari beberapa ya, kata. Akan tetapi hadis ini adalah termasuk dari sekian ya, Jawami'ul Kalim yang Allah berikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, di mana beliau berkata dengan perkataan yang sedikit tetapi maknanya ya luas. Ya. Dari hadis yang singkat ini muncul darinya beberapa kaidah. Ya. Beberapa kaidah-kaidah. Nah, di antara kaidah yang muncul dari hadis ini adalah ya, kaidah yang masyhur, al-aslu baqa'u syai' ala syai', hukum asalnya segala sesuatu adalah tetap pada apa keadaan aslinya. Al-aslu baqa'u syai' ala syai', hukum asal segala sesuatu adalah tetap pada keadaan aslinya. Nah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita contohkan beberapa waktu yang lalu, ya. Misalnya adalah ya, air adalah air, ya. Yang mana hukum asalnya air adalah suci, ya. Hukum asalnya air adalah suci. Ya. Salah seorang masuk ke dalam kamar mandi, di sana ada sebuah ya, ember. Ada sebuah tempat air. Ketika masuk tempat air itu sudah berisi air, bukan dia yang ngisi. Kemudian ya, hatinya mengalami keraguan. Ini airnya masih suci ataukah sudah berubah menjadi najis karena tercampur oleh ya, najis. Nah, keraguan ini diobati dengan hadis ini ya, yang muncul darinya kaidah al-aslu baqa'u syai' ala syai', ya, hukum asal segala sesuatu adalah tetap pada hukum dan keadaan apa aslinya. Hukum asalnya air adalah suci selama ya, dia tidak yakin ya, air itu telah berubah menjadi najis, maka air di dalam tempat itu tetap dihukumi apa? Suci. Ya. Tetap dihukumi suci. Ya. Kembali pada hukum asal. Ya. Contoh lagi yang kita sebutkan juga adalah seseorang. Ya. Ketika dia mau sholat, kemudian dia ragu. Ya. Kemudian dia apa? Ragu. Saya sih tadi sudah kentut atau belum? Ya, sudah kentut atau belum? Ya. Dalam hal ini berarti yang dia yakin tadi sudah wudu. Yang muncul keraguan adalah saya sudah batal atau belum? Maka barakallahu fikum, al-aslu baqa'u syai' ala syai'. Hukum asal segala sesuatu adalah tetap pada keadaan aslinya. Yang dia yakini adalah dia sudah wudu. Itu yakin bagi dia. Adapun terkena hadasnya, kentut atau belum adalah apa? Sesuatu yang masih meragukan. Nah, ketika ada sesuatu yang meragukan, ini tidak diambil. Tapi yang diambil adalah sesuatu yang yakin bagi dia. Sebaliknya, barakallahu fi wa fiddin rahimani wa rahimakumul, ada orang mau ya sholat. Ya. Saya sih sudah wudu atau belum? Ya. Saya sudah wudu atau belum? Berarti yang dia yakini adalah tadi sudah batal wudunya. Ya, mungkin dia kentut. Mungkin dia tadi buang air kecil, mungkin dia buang air besar. Itu yakin bagi dia, saya tadi sudah batal. Ya, sudah kentut. Tapi saya ragu apakah tadi setelah wudunya batal, saya sudah wudu kembali atau belum. Maka dikatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang kamu masih ragu dan kerjakan apa yang kamu tidak ragu. Al-aslu baqa'u syai' ala syai', hukum asal segala sesuatu adalah tetap pada hukum apa? Aslinya. Ini barakallahu fikum. Jadi dia dihukumi adalah orang yang belum wudu. Ya, karena wudunya masih ragu. yang dia yakin adalah tadi wudunya sudah batal. Nah, dari hadis ini pula ada kaidah yang lain. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa dirusak hukumnya dengan sesuatu yang masih apa? Ragu, masih prasangka, masih apa? Praduga, tidak bisa. Nah, dalilnya apa? Hadis ini, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dikatakan di sini barakallahu fikum oleh perawi, yaitu Al-Imam Tirmizi, ya, hadithun hasanun sahih. Hadith yang hasan, hadith yang apa? Hasanun sahih, hadith yang hasan sahih. Padahal barakallahu fikum telah kita ketahui bahwa hasan, hadith yang hasan dan hadith yang sahih ini adalah dua tingkatan hadith yang berbeda. Hadith hasan yaitu hadith yang hasan, hadis yang sahih yaitu hadis yang sahih. Ya, walaupun hasan itu ada dua macam, sahih juga ada dua macam. Ada hasan ya li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nah, sahih ya atau hasan li dzatihi adalah hadis yang secara zatnya itu memang derajatnya apa? Hasan. Saradatnya memang itu derajatnya hasan. Adapun hasan li ghairihi aslinya itu derajat di bawahnya hasan. Itu hadis yang dhaif. Akan tetapi ya, dhaifnya itu tidak terlalu ya. Lemahnya tidak terlalu apa? Lemah. Kemudian datang dari beberapa jalur yang saling menguatkan, akhirnya hadis yang dhaif ini naik tingkatannya jadi hadis yang apa? Hasan. Ya. Tapi hasannya adalah hasan li ghairihi, terbantu dengan jalur-jalur yang lain, ya, terbantu dengan jalur-jalur yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sahih juga sama, ada sahih li dzatihi, ada sahih apa? Li ghairihi. Sahih li dzatihi atau secara dzatnya hadis itu memang memenuhi syarat menjadi hadis yang sahih. Dikatakan sahihun li dzatihi. Tapi ada istilah yang kedua adalah sahih li ghairi, sahih karena terbantu dengan hadis yang lain. Ya, ada beberapa hadis yang hasan ya, kemudian saling menguatkan antara satu dengan yang lain, akhirnya naik tingkatannya menjadi hadis yang sahih, tapi sahihnya bukan sahih li dzatihi. Sahihnya sahih li ghairi. Sehingga kalau mau diurutkan tingkatan hadis itu yang paling kuat adalah sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasan li dzatihi, baru apa? Hasan li ghairi. Itu tingkatan kekuatan apa? Hadis. Nah, hadis itu hasan itu adalah sebuah tingkatan tersendiri, sahih juga tingkatan yang tersendiri. Kenapa kemudian Imam Tirmidzi mengatakan di sini hadisnya hadis yang hasan dan apa? Sahih. Nah, dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin barakallahu fikum bahwa ada beberapa kemungkinan ketika Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Kemungkinan pertama adalah kalau seandainya hadis ini hanya datang dari satu jalur periwayatan ya. Jalurnya cuma berapa? Satu. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, maknanya Imam Tirmidzi ini ya, Imam Tirmidzi barakallahu fikum masih meragukan apakah hadis ini masih pada tingkatan hasan ataukah sudah sampai pada tingkatan sahih. Itu kalau hadisnya datang dari satu apa? Jalur. Tapi kalau hadisnya datang dari beberapa jalur, dari dua jalur ataupun lebih, maka makna Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih adalah ada jalur yang hadisnya apa? Derajatnya hasan dan ada jalur yang hadisnya sudah sampai pada tingkatan sahih. Nah, ini barakallahu fikum makna haditsun hasanun sahih. Haditsun hasanun sahih. Nabi khali fidin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Nah, yang pertama adalah ya. An-din al-islami la yuridu min abnaihi an yakunu fi syakkin wala qalaq. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya. An-din al-islami bahwasanya agama Islam la yuridu min abnahi tidak menginginkan umatnya an yakunu fi syak menjadi orang-orang yang berada di dalam keraguan wala qalaq atau ya qalaq yakni barakallahu fikum keadaan yang gundah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu ya. Syariat tahu barakallahu fikum. Allah itu tahu bahwasanya ragu-ragu itu sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati ya. Mau ngapa-ngapain itu ragu ya. Maju mundur ya. Maju mundur kalau bahasa kita apa? Mondar-mandir gitu. Mau ini tapi gimana ya? Mau maju. Ya. Ragu-ragu itu perasaan yang barakallahu fikum sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Tidak mengenakan. Akan menghalangi seseorang dari sekian banyak kebaikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan solusi. Ya. Untuk bagaimana cara keluar dari sesuatu yang masih meragukan. Nabi mengatakan obatnya orang yang ragu adalah tinggalkan yang masih apa? Ragu. Kerjakan apa yang kamu tidak ragu. Yang masih ragu jangan dilakukan, yang dilakukan yang engkau sudah yakin. Kamu yakin lakukan, masih ragu jangan dilakukan. Ja'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang masih engkau masih ragu padanya dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu lagi. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau kita barakallahu fikum melihat banyak daripada nas-nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam masalah apa? Thaharah misalnya. Ya. Dalam sebuah hadis pernah dikeluhkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam ada seseorang yang dia merasa ada sesuatu yang keluar dari apa duburnya. Yani ketika sholat dia merasa kayaknya kok ada yang keluar dari apa dubur ini kayaknya kok kentut gitu. Kayak itu apa kentut. Tapi dalam kondisi orang ini tidak yakin kayaknya kentut kayaknya apa tidak. Ya, mungkin blenet-blenet kemudian kayaknya kok mandan. Ada yang kayak ada yang keluar tapi ragu ya masih apa ragu. Nah maka kemudian apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang seperti ini keadaannya Nabi katakan ya la yang syarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia tinggalkan sholatnya sampai benar-benar mendengar suaranya atau mencium apa baunya. Jadi hukum asalnya orang ini adalah apa? Ya. Suci. Orang ini hukum asalnya masih dalam keadaan suci. Adapun kentutnya itu masih ragu. Ya. Jadi barakallahu fikum hadith ini seakan-akan sebuah hadith yang menjadi pokok. Dan dikuatkan dengan berbagai macam contoh-contoh kasus melalui hadith-hadith yang lain. Ya. Sehingga dikatakan ini adalah jawami'ul kalim. Jawamil kalim, kalimat yang sangat pendek, tapi masya Allah maknanya itu luas sekali. Ya. Berbagai macam kasus obatnya ya ini. Ya. Ya. Dalam segala sesuatu yang meragukan obatnya ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Ya. Al aslu baqa'u syai' ala syai' al yaqinu la yazulu bisyak. Gitu. Kalau misi ragu, ragunya itu jangan di kerjakan yang kamu sudah yakin. Nah, Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fikum, annaka idza aradta tumaninata wal istirahata fatrukil mashkuka fihi watrahu janiban. Annaka idza aradta tumaninah, jikalau engkau menginginkan ketenangan jiwa, wal istirahah, dan ketentraman hati, fatrukil mashkuk, maka tinggalkan perkara-perkara yang meragukan. Watrohu janiban, buang jauh-jauh apa keraguan. Karena ya, ragu ini barakallahu fikum akan merusak banyak amalan. Ya, akan merusak banyak apa? Amalan. Nah, contoh kasus tadi, misalnya seorang yang ragu ketika ya, sholat ini saya kentut atau belum kentut. Ya, kayaknya keluar, tapi kayaknya enggak. Ya, kemudian dia keluar, ya, keluar dari sholatnya, dia batalkan, dia wudu. Nanti sholat lagi, nemu apa? Seperti itu lagi. Kayaknya keluar loh. Ya. Tapi kayaknya, ah udahlah saya batalkan aja daripada sholat saya tidak apa. Bisa sekali sholat berulang-ulang. Ya. Diulang-ulang. Berkali-kali seperti itu. Ya. Atau mungkin barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wudunya sampai diulang berkali-kali. Tadi kayaknya muka saya ini belum basah apa? Semua. Cuci lagi. Ini sudah selesai. Tadi kayaknya tangan saya belum apa? Basah. Ulang lagi. Seperti itu terus. Tadi kayaknya saya cebok itu belum apa? Bersih. Masuk lagi kamar mandi. Cebok lagi. Wudu. Tadi kayak masih netes, masuk lagi. Seperti itu terus. Akhirnya gak selesai-selesai apa? Ibadahnya gak selesai. Ini sudah komat, ya, sampai mungkin sholatnya barakallahu fikum sudah apa? Selesai, jamahnya sudah salam. Ini hamba Allah ini masih dalam proses toharoh. Ya. Masih belum dalam proses toharoh. Belum nanti ketika masuk sholat kadang ada gitu ya. Mungkin bang ada. Sudah takbir, kurang mantap gitu ya, takbir lagi, nggak tahu kenapa ya, mungkin takbirnya itu tidak sesuai dengan niatan ya, harusnya Allah, mungkin nggak selaras ya, diulang lagi. Ini barakallahu fikum, akibat apa? Akibat ya menuruti keinginan hati yang apa, was-was. Makanya ya, selain kita berdoa, kita berusaha kan. Dalam surat An-Nas kan kita di situ diantaranya meminta kepada Allah ya, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Seperti itu tidak perlu untuk di ya, tidak perlu untuk dituruti ya. Lebih baik ya, barakallahu fikum, katakanlah satu ibadah rusak dibandingkan ibadah yang lainnya ikut rusak semua. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syafi'i mengatakan annaka idza aradta tumanina, engkau kalau seandainya menginginkan ketenangan dan ketentraman jiwa, maka tinggalkan perkara yang masih meragukan. Buang apa? Jauh-jauh. Dalam masalah ibadah, apalagi kalau ibadahnya sudah selesai. Orang yang ragu dalam sholat itu misalnya ada dua ya. Ragu tentang jumlah apa? Rokaat. Ragu tentang jumlah rokaat. Ketika sholat dia ragu. Saya ini sudah tiga. Ya, baru tiga atau sudah empat. Kalau masih sholat dihukumi berapa? Yang paling sedikit. Yang yakin adalah tiga. Yang empat masih ragu. Berarti ambil yang yakin. Yakinnya berapa? Tiga. Yang masih ragu jangan diambil. Empat itu kamu belum yakin. Yang kamu yakini baru 3, yang keempat jangan dihitung. Anggap sekarang baru berapa? 3. Kalau sholat yang 4 rakaat berarti disempurnakan ya 1 rakaat lagi. Ini dalam kondisi masih posisi apa? Sholat. Ya. Lah, berbeda lagi hukumnya kalau seandainya ragunya itu adalah ketika sholatnya sudah selesai. Sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika zikir, saya sih tadi sholat 3 atau 4. Terus apa yang dilakukan? Apakah dia mengambil yang sedikit kemudian sholat lagi 1 rakaat atau bagaimana? Apa? Apa barakallahu fikum? Apa? Jawabannya apa? Kepenaknya sudah gitu ya. Setelah serambungi gila. Kembalinya seperti itu. Kata Syekh Utsaimin di sini barakallahu fikum, rajulun intaha minas shalah wa sallam thumma syaka al shalah thalathan aw arba'an. Ada seorang laki-laki yang sudah selesai dari salatnya, kemudian dia salam. Kemudian dia ragu apakah sudah salat 3 atau 4 rakaat. Fama dayasna. Terus apa yang harus dia lakukan? Nah, beliau mengatakan jawab la yaltafitu ila hadha syak. Dia tidak perlu menoleh kepada, tidak perlu menganggap kepada keraguan yang ada pada hatinya. Fal aslu sihhatus shalah. Maka hukum asalnya adalah sholatnya sah. Malam yatayaqqan annahu shalla salatan wa ya'ti birrabi'ah. Ya. Kalau seandainya dia ini belum yakin, ya, belum yakin apakah dia sholat 3 ataukah sholat 4. Idza lam yatul al-fasl wa yusallim yasjudu wa yusallim. Malam ya tayaqqan, selama dia itu belum yakin annahu shalla salatan, apakah dia baru sholat 3 atau 4, ya, maka barakallahu fikum dia kerjakan berapa? Ya, tambahi 1 rakaat kemudian dia salam. Ya. Kemudian dia melaksanakan sujud sahwi kemudian apa? Salam. Selama apa barakallahu fikum malam yatul al-fasl. Malam yatul al-fasl. Selama jedanya itu tidak ya panjang. Ya tadi salat salam assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi, kemudian baru apa? Ya ingat loh saya ini sih 3 atau ya 4. Ya sudah. Yang yakin berapa? Yang yakin 3, yang 4 masih ragu. Sekarang kerjakan, tidak perlu 4 tapi tambahi berapa? 1 aja cukup. Kemudian laksanakan sujud sahwi kemudian salam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau keadaan pertama tadi ketika dalam kondisi sholat, kalau dalam kondisi sholat bisa langsung dikerjakan, dianggap saya baru 3 tambahi berapa? 1 jadi 4. Nah, ini kalau sudah terlanjur salam. Sudah terlanjur apa? Ya, salam. Kami fa lakin rahimani wa rahimakumullah. Ya sudah, kurangnya berapa? 1 kerjakan 1. Setelah itu sujud sahwi, kemudian salam, selesai. Nah. Misal juga barakallahu fiikum wa lakum rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang tawaf. Ya, orang yang tawaf ini. Tawaf di ya sedang ya sedang ibadah tawaf, mungkin dia sedang umrah, sedang apa? Haji mungkin. Dia tawaf keliling. Nah, di situ kan tidak ada syariatnya untuk menggunakan apa alat gitu ya. Ada orang yang mungkin nggak pakai apa tasbih tapi pakai karet. Karetnya 7 misalnya ditaruh di tangan sebelah mana? Kanan, Nanti kalau sudah motornya satu selesai, karetnya satu pindah ke mana? Kiri sampai tujuh, ya itu sama aja. Mau pakai tas, mau pakai apa? Karet. Ya. Barakallahu fikum. Cara itu sebagaimana? Ya, pakai tangan. Pakai tangan terus diingat-ingat. Ya tak. Seperti orang sedang apa? Berzikir. Ya, silakan pakai tangannya. Nah. Barakallahu fikum. Muter. Dah. Selesai. Dia mau sholat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburannya Ibrahim loh ya. Makom itu barakallahu fikum adalah tempat yang dulu digunakan untuk bahasa kitanya itu bancikan gitu ya. Bahasa kita itu apa? Bancikan. Ya. Sehingga di situ ada tapak. Tapak kakinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi bukan itu di Mekah aja, di Ka'bah, Masjidil Haram ada kuburan. Kuburan siapa? Nabi Ibrahim. Wah, ya. Salah, itu makam Ibrahim adalah tempat yang dulu dijadikan pijakan oleh siapa? Nabi Ibrahim ketika membuat ya Ka'bah. Ya, karena tidak sampai ke bagian atas sehingga beliau ya menggunakan pijakan. Nah, tempat pijakan itu namanya makam ya, Ibrahim ya. Makam Ibrahim. Ya, jangan diartikan makam ya, makam. Nah, ini orang sudah selesai tawaf. Ketika mau sholat di belakang makam Ibrahim, kan di antara sunnah setelah tawaf ada melaksanakan ya sholat sunnah dua rakaat. Nah, ketika barakallahu fikum mau sholat di belakang makam Ibrahim, dia tuh, tadi sih saya sudah tujuh atau baru enam ya. Ini sudah nanggung ini, ya. Sudah melipir ke makam Ibrahim. Maka ya sudah. Yang tadi dia yakin berapa? 6 ya. Yang yakin berapa? 6. Yang ketujuh masih ragu. Ya sudah, maju lagi. Tawaf berapa? 1 kali. Tidak perlu ngulang dari awal. Tidak perlu ngulang dari awal. Nah, barakallahu fikum. Taib. Ya, sudah datang waktu Isya. Insyaallah kita cukupkan dulu pembahasan hadis yang ke-11. Dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.